بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا إخوة أعزني الله وإياكم بك حاضرين أتقل para netizen dimana saja Anda berada. Kemarin kita jumpa di pembahasan kitab mata kalajunya dengan mata kalajun yang syarahnya ya. Kita sudah selesai membahas bab tamyiz. Selanjutnya adalah bab al-istisna. Kalian tahu mana istisna? Pengecualian. Ya, makna istisna secara istilah nahu adalah ikhraju ba'di afradil 'am bi ila aw ihda akhwatiha. Ikhraju mengeluarkan ba'di afrodil am. Afrod apa? Satu. Afrod itu individu. Satu individu al am, yang umum. Bi ila, dengan ila atau akhwatnya. Ila juga punya akhwat. Jadi ikhraju ba'di afrodil am bi ila, mengeluarkan sebagian ba'di di sini salah satu. Umpamanya qalat ba'du nisa in nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata ba'du nisa, ba'du sana salah satu. Ikhraju ba'di afrodil am, mengeluarkan salah satu individu dari yang umum. Bi ila, dengan ila. Contoh, telah datang para mahasiswa ke kampus kecuali Muhammad. Para mahasiswa umum kan? Ah, Muhammad salah satu individu dari mahasiswa, dikeluarkan dari kumpulan mahasiswa. Umpamanya ja'at tullabu ilal jami'ah illa Muhammadan, telah datang ja'at tullabu, tullabu jadi fa'il ya, ilal jami'ah jar majrur illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Semua sudah datang kecuali satu tuh yang belum datang, yaitu Muhammad. Nah, itu makna istisna secara istilah nahu. Ah, bagaimana ketetapan dari istisna? Ah, yang dikecualikan seperti dalam kalimat tadi illa Muhammadan, Muhammad disebut mustasna. Arti mustasna adalah yang dikecualikan. Arti istisna yang mengecualikan. Istisna yang mengecualikan, mustasna yang dikecualikan. Ini dibahas dalam bab mansubatul asma. Karena mustasna mansub, itu kaidah asal, itu ketetapan asal. Ada enggak ketetapan lain bisa marfu, bisa majrur? Iya, bisa. Ada beberapa pengecualian nanti ya. Sekarang kita baca dulu matan dari kitab Al-Ajurumiyah tentang al-istisna. Sok dibaca. Wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Apa artinya huruf-huruf istisna? Yang dimaksud huruf di sini kata ya. Sebab ini semua kata, bukan huruf. Huruf-huruf istisna ada 8, yaitu illa, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Semua dengan makna kecuali. Terus, fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Mustasna dengan illa dimansubkan. Apa mustasna tadi? Yang dikecualikan, isim yang dikecualikan. Kalau illanya apa? Huruf istisna. Jadi mustasna dengan illa dimansubkan. Bila ada syaratnya tuh. Bila kalimat sebelum illa pertama tam, kedua mujab. Apa arti tam? Sempurna. Apa arti mujab? Positif. Lawan positif apa? Negatif. Iya. Bahasa Arabnya apa? Manfi. Mujab kalimat positif. Kalau manfi kalimat negatif. Apa kalimat positif? Kalimat yang tidak mengandung nafi. Nafi teh huruf yang maknanya tidak, ya. Seperti contoh nahu, contoh qamal qaumu illa zaidan. Ini mujab apa manfi? Mujab, sebab positif, tidak ada kata-kata tidak, ya. Contoh qamal qaumu, telah berdiri suatu kaum illa zaidan, kecuali Zaid. Zaid masih duduk atau masih ngagoler. Ngagoler itu apa? Menggoler, berbaring, belum berdiri. Nah, contoh lain, wa kharajan nasu illa amran, telah keluar orang-orang dari kelas umpamanya. Illa amran, kecuali amr. Nah, qamal qaumu illa zaidan, qama fi'lun madhin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'raba. Al qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Apa jamaknya? Aqwam. Illa harful istithna. Zaidan bisa kita i'rab mustasna. Zaidan mustasna. Mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Bisa juga zaidan ismun mansubun bil istisna wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Boleh yang mana saja, ya. Coba i'rab kharajan nasu illa amran. Kharaja fi'lun madhin mabniyun ala alal fatila mahalla lahu minal i'rab. Terus annasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Li'annahu enggak perlu, ya. Illa harful istisna. Terus amran mustasna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Itu yang pertama. Jadi si mustasna wajib mansub kalau ada dua syarat. Syarat pertama, kalamnya sudah sempurna. Syarat kedua, mujab. Apa mujab teh? Positif. Apa arti positif? Tidak negatif. Tidak mengandung huruf nafi. Nah, teruskan. Wa ingkana al-kalamu manfiyan taman jaza fihil badal. Apa artinya? Kalau kalimatnya nafi dan sempurna. Nafi itu apa? Negatif. Kalau negatif artinya apa? Mengandung kata-kata tidak. Nafi ya. Pertama manfi alias negatif. Kedua tam. Apa tam teh? Sempurna. Jaza fihil badal, boleh badal dalam hal itu. Masih ingat badal? Badal itu pengganti. Kalau badal harus apa? Rofa, nasab, apa jar? Tergantung karena kakait. Tergantung kepada mubdal minhunya ya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Jadi kalau kalamnya manfi dan tam, boleh badal dalam hal itu. Wa nasbu alal istisna, boleh juga nasab sebab mustasna. Jadi badalnya didahulukan daripada istisna. Karena itu afsah. Apa afsah itu? Lebih fasih dan lebih gamblang, lebih jelas. Nanti kita kasih contoh dari Al-Quran. Al-Quran lebih memilih badal daripada mustasna, ya. Walaupun secara nahu boleh mustasna. Nahu, apa arti nahu? Contohnya, maqamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan, ya. Maqamal qawmu, ini kalimat nafi. Kenapa? Ada ma, si ma itu nafi. Artinya apa? Tidak. Maqamal qawmu, tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri, tidaklah berdiri kaum itu. Tidak ada yang berdiri di kalangan kaum itu. Illa zaidun, kecuali zaid. Illa zaidun. Nah, ini kalimat nafi karena ada ma dan tam. Maqamal qaumu itu sudah tam belum sampai di sana? Sudah. Tidak ada yang berdiri di kaum itu. Sudah, itu sempurna, ya. Illa zaidun, kecuali zaid. Nah, pertama nafi, kedua tam. Maka zaidun di sana badal. Badal dari kaum. Coba i'rab. Ma harfun nafi. Qama fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-qawmu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir illa harful istisna. Zaidun badlun minal qawmi, ya. Wa badlun ilal marfu'i marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fihir. Ini badal jenis apa nih? Ba'du minkul. Karena Zaid sebagian dari kaum. Ba'du minkul. Ini pertama, jadi bisa badal. Bisa juga mustasna. Maqamal qawmu illa zaidan. Maqamal qawmu illa zaidan. Tidak ada yang berdiri di kaum itu kecuali zaid. Zaidan di sini sebagai apa? Mustasna. Jadi boleh dua-duanya. boleh maqamal qaumu illa Zaidun, boleh maqamal qaumu illa Zaidan, dua-duanya boleh. Kalau dibaca Zaidun jadi badal, kalau dibaca Zaidan jadi mustasna. Tapi yang lebih utama adalah badal daripada mustasna. Karena tadi sudah dikatakan afsah, lebih fasyah wa abyan dan lebih jelas gamblang. Contoh dalam Al-Quran surah An-Nisa 66. Allah berfirman, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kita tulis ya, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Qalilum minhum. Surah An-Nisa ayat berapa? 66. Apa artinya? Tidaklah mereka melakukan, tidak ada yang melakukan itu di kalangan mereka kecuali sedikit di kalangan mereka. Ma haruf nafi. Fa'aluh, coba irob. Fi'lun madin mabniun ala ala dhammi litisalihi bi wawil jama'ah. Terus al-wawu awul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bi illa harful istisna qalilun badlun min min min minhum. Ya, di kalimat sebelumnya ya ada ya. Terus wa badun ilal marfu'i marfu'un wa alamatun rafihi dhammatun. Minhumnya jar majrur ya. Ada lagi dalam Al-Baqarah 249 fasyaribu minhu illa qalila minhum. Ini Al-Baqarah 249. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Apa artinya? Maka mereka minum dari sungai itu. Ini kisah siapa? Kalau versi orang kafir, David and Goliath. Dalam bahasa kita apa? Daud dan Jalut. Nah, pemimpin kaum muslimin waktu itu siapa? Ketika mau perang dengan Jalut, Talut. Tapi si Jalutnya terbunuh oleh siapa? Nabi Daud. Daudnya kecil, Jalutnya gede, gitu ya. Nanti orang-orang yang mau perang itu diuji dengan ada sungai. Gak boleh minum kecuali hanya satu teguk untuk menghilangkan haus, gak boleh semaunya. Tapi pas melalui sungai itu, fasyaribu minhu, mereka minum dari sungai itu. Illa qalilam minhum, kecuali hanya sedikit. Qalilan di sini apa? Mustasna ya, mustasna. Fasyaribu itu fi'il dan fa'il. Minhu jar majrur, qalilan mustasna, mustasna makanya mansub ya. Jadi kalau si kalimatnya pertama nafi, kedua tam, maka bisa dua. Bisa badal, bisa juga mustasna, ya. Inilah yang kedua. Keadaan badal, badal, mustasna yang kedua. Yang pertama, kalau kalimatnya sempurna dan mujab, maka wajib nasob. Dia sebagai mustasna. Keadaan kedua, kalau kalimatnya ya sempurna tapi nafi, maka bisa badal, bisa mustasna. Nah, teruskan. Wa in kanal kalamu naqisan. Terus, kana ala hasbil awamil. Apa artinya? Kalau kalimatnya nakis, apa arti nakis? Tidak sempurna. Wa in kanal kalamu naqisan. Kalau kalimatnya tidak sempurna, umpamanya hanya ada fi'il belum ada fa'il. Kalau fi'liyah sempurna kalimat itu kalau ada fi'il dan fa'il. Maf'ulin bih tidak harus. Kalau ismiyah berarti naon? Mubtada khobar, ya. Nah, kalau baru ada fi'il lalu belum ada fa'il lalu sudah masuk illa. Sudah masuk huruf istisna. Berarti si kalamnya apa? Naqis, ya. Jadi kalau kalamnya naqis kana ala hasbil awamil, maka tergantung keadaan awamil. Contoh, maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun, apa artinya? Tak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, maqama, ma huruf nafi, qama fi'lun madin mabniun alal fathi la mahallu min al-i'rab. Ada fa'ilnya? Tidak ada. Maqama, tidak ada yang berdiri. Sudah sempurna belum? Belum. Disebut apa? Naqis, kurang naqisnya, belum sempurna. Kalimat belum sempurna sudah ada illa. Illa di sana tidak berfungsi. Zaidun menjadi apa? Fa'il. Zaidun menjadi fa'il. Nah, dalam bahasa Arab tidak berfungsi itu disebut mulghah. Mulghah. Mulghah, ya. Mulghah itu apa artinya tadi? Tidak berfungsi. Nah, jadi gimana tuh ngi'rabnya? Ma harfu nafi. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Terus illa harful istisna mulghah. Nah, harus dijelaskan kenapa mulghah. Li'annahu ja'a min kalamin naqisin. Illa harful istisna mulghah li'annahu dakhala ala kalamin naqisin. Atau ja'a min ba'di atau ja'a ba'da kalamin naqisin. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri, ya. Ini contoh. Jadi si istisna'nya itu mulghah. Sehingga kata atau isim yang datang setelah istisna'nya sangat bergantung kepada struktur kalimat. Contoh kedua, wa ma darabtu illa zaidan. Wa ma darabtu, dan tidaklah aku memukul. Ini naqis apa kalam? Apa tam? Naqis. Kita kan sedang berbicara. Tapi kenapa kan sudah ada fi'il dan fa'il. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada kalimat transitif dan intransitif. Masih ingat apa kalimat transitif? Kalimat yang membutuhkan objek. Kalau yang intransitif tidak membutuhkan objek, ya. Saya mengambil. Itu belum sempurna. Mengambil apa? Belum sempurna. Ah, mengambil itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Transitif. Kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Nah, dalam bahasa Arab, fi'il yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Kalau yang tidak membutuhkan objek disebut fi'il yang lazim. Fi'il yang lazim. Lazim itu yang tidak membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Umpamanya membaca. Qara'a. Qara'a membutuhkan objek apa tidak? Iya, baca apa? Gitu ya. Apa ana aqra'ul Qur'an. Kalau ana aqra'u saja itu belum sempurna. Karena qara'a termasuk yang transitif, yang muta'addi, yang membutuhkan objek. Termasuk daraba. Saya telah memukul. Memukul apa atau memukul siapa? Itu disebut muta'addi. Nah, di dalam kalimat yang kita sedang bahas ini, wa ma darabtu illa Zaidan. Wa ma wa istinaf ya. Apa istinaf teh? Permulaan kalimat. Ma huruf nafi. Darabtu. Coba ya Rab darabtu. Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Tu domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala dami fi mahali raf'i fa'ilun. Ya. Terus illa harful istisna mulgha li'annahu ba'da kalamin naqisin. Terus Zaidan maf'ulun bi mansubun, bukan mustasna ya, bukan mustasna, walaupun sama-sama nasab, bukan mustasna. Contoh yang ketiga, wa ma marartu illa bi Zaidin. Kenapa Zaidin? Ada bi ya. Jadi si mustasna itu tergantung kalau masuk ke dalam kalimat yang apa? Naqis. Apa naqis teh? Belum sempurna alias tidak sempurna ya. Itulah tiga kondisi mustasna. Jadi pertama adalah kalau kalamnya tam dan mujab maka wajib nasab, dia mustasna. Itulah yang menjadi inti pembicaraan. Kedua, kalau kalamnya tam tapi nafi maka apa? Dua kemungkinan, bisa jadi badal, bisa jadi mustasna. Nah, sekarang yang ketiga, bila masuk kepada kalam yang naqis, maka itu mah bukan mustasna. Si illanya mulghah ya. Illanya apa? Mulghah. Apa arti mulghah? Naqis li'annahu lidukhuli ala kalamin nakisin li'annahu dakhala ala kalamin nakisin, dakhala ila kalamin nakisin, ya. Illa mulghah lidukhuli ala kalamin nakisin. Ilanya mulghah karena masuk ke dalam kalam yang naqis. Jadi mustasnanya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung pada konteksnya, ya, struktur kalimatnya. Inilah tiga jenis badal. Iya. Istisna, antum tuh kalau belajar harus konsentrasi, jangan ngelamun jadi kemana-mana. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau la ilaha illallahu, Allahunya tidak berfungsi, berarti ilahnya gitu. Itu nanti, ini belum selesai loh, ya. Belum apa? Belum selesai. Masih panjang, masih seru. Nanti ya akan ada pembahasan lanjutan. Yang sudah diterangkan dulu, ada pertanyaan? Taib, kalau tidak ada, kita teruskan. Ada lagi satu istilah yang disebut dengan istilah munqati dan istilah istisna muttasil. Ada munqati, ada muttasil. Dalam bahasa kita dianggap aneh atau tidak lazim sehingga nyaris kita tidak pernah mendengar ada pengecualian yang munqati. Tapi dalam bahasa Arab ada. Makna munqati apa? Terputus. Makna muttasil? Makna muttasil adalah nyambung. Contoh umpamanya, paling dalam bahasa kita suka dipakai gurau, ya. Suka dipakai gurau. Contohnya begini. Tidak ada orang yang datang ke sini kecuali kucing. Majaa, majaan nas illa qitan umpamanya. Atau umpamanya qadimal qaumu illa himara. Apa artinya? Qadimal qaumu, telah datang suatu kaum illa himara. Kecuali keledai yang enggak datang. Orang-orang mah kalau datang. Dalam bahasa kita suka dipakai? Enggak, ya. Kecuali guru, sudah datang betul. Ada tuh kucing. Iwan-iwan sudah pada datang? Belum, kecuali kucing. Ada, ya, paling hereje temannya bercanda. Tapi dalam bahasa Arab ini serius ada. Artinya si mustasna bukan bagian dari kelompok yang disebut dalam kalimat. Contoh, ja'al qawmu illa himara, telah datang orang-orang kecuali himar yang tidak datang. Apa himar bagian dari al-qawm? Bukan. Yang seperti ini disebut mustasna istisna munqati'. Makna munqati itu apa? Terputus. Terputus. Bukan bagian dari kaum itu. Dan ini terpakai termasuk dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis asisu sa." Fasajadu itu fi'il dan fa'il. Fasajadu, maka sujudlah. Siapa yang sujud? Para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Ini illanya di sini munqati apa muttasil? Munqati, karena iblis termasuk golongan malaikat, bukan? Bukan. Jangan sampai disimpulkan dengan kesimpulan yang salah. oh kalau begitu iblis golongan malaikat. Itu keliru, karena kalimatnya sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Tidak boleh disimpulkan kalau begitu iblis masuk golongan malaikat tapi enggak mau sujud gitu ya. Enggak. Ini beda jenis. Dilihat dari ayat lain. Kalau pertama Allah menyatakan iblis itu bangsa jin. Allah berfirman, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tahu itu surat apa? Al-Kahfi. Kalau enggak tahu kebangetan. Berarti tara masa Kahfi itu setiap Jumat. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Kana minal jinni, dia dari bangsa jin, bukan malaikat. Fafasaqa an amri rabbih. Maka lalu dia berdurhaka kepada perintah Rabbnya. Illa di sini disebut dengan illa mungkati. Illa mungkati. Jadi si iblis tidak termasuk golongan malaikat. Ya. Adapun yang muttasil, si mustasma termasuk golongan yang disebut di awal kalimat. Ja'atul labu illa zaidan. Telah datang para mahasiswa kecuali Zaid. Dan Zaid itu salah satu di antara mahasiswa. Maka illa di sana illa muttasil. Ya, illanya illa muttasil. Kalau illanya illa mungqati, maka wajib nasab dan tidak boleh selain nasab. Contoh yang barusan, qadimal qawmu illa himar. Wajib himar di sana nasab. Tidak boleh umpamanya dirafakan. Qadimal qawmu illa himarun, tidak boleh. Karena itu mungkati. Contoh lain, ja'al asatidatu illa Muhammadan. Illa di sana mungkati apa mutasil? Bisa mutasil, bisa mungkati. Siapa dulu Muhammad? Apa Muhammad guru? Apakah cleaning service? Ya enggak? Cleaning service suka datang ke kampus? Suka. Ja'a al-asatidatu ilal jami'ah, ilal jami'ah, illa Muhammadan. Mungkin Muhammad rektor. Telah datang semua guru, kecuali sang rektor, yaitu Muhammad. Itu bisa mungkati, ya. Bisa juga mutasil kalau Muhammad ini salah seorang di antara guru, ya. Sekarang ada lagi yang dari segi membacanya sama, i'rabnya beda. Seperti contoh umpamanya, baca maro'aitu ahadan illa zaidan. Coba i'rab. Ma harfu nafi. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun la mahala lahu minal mabniun ala ala sukun litisolihi bidomirin raf'in mutaharrik. Terus tu domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala domi fi mahali raf'i fa'ilun. Terus ahadan mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus illa harful istisna. Zaidan. Badal apa istisna? Boleh dua-duanya. Boleh di-i'rab dengan dua jenis i'rab. Bisa badlun min ahadin dan badalnya kepada nasab, dia nasab juga ya. Bisa juga istisna, bisa juga mustasna ya. Wa'alamatun nasbihi fathatun. Adapun kalau umpamanya ada huruf jar seperti coba dibaca. Ma marartu bi ahadin illa Zaidan apa Zaidin? Zaidan apa Zaidin? Boleh dua-duanya, ya. Apa artinya? Ma marartu bi ahadin, tidaklah aku bertemu dengan seorang pun illa Zaidan. Boleh Zaidin, boleh, ya. Bisa dia badal dari ahadin, bisa dia mustasna. Dua-duanya dibolehkan, ya. Kalau maro'aitu ahadan illa Zaidan, nah Zaidan dibacanya hanya satu, Zaidan. Tidak mungkin Zaidun atau Zaidin, tapi di i'rabnya bisa dua, ya. Zaidan bisa mustasna, bisa juga badal. Contoh lain, aku tidak minum apapun kecuali minum susu. Masyaribtu illa labanan. Illa labanan. Labanan jadi apa? Mafulun bi. Bisa menjadi badal? Badal. Mustasna? Tidak, karena kalamnya nakis, ya, karena kalamnya adalah nakis. Nah, sekarang ada lagi yang sedikit lebih kompleks. Ada yang sedikit lebih kompleks. Baca dulu. Ma'akaltu khubzan illa nafsahu. Nisbah illa nafsahu mah tuh diri sorangan. Ma'akaltu khubzan illa nisbahu. Ini khubzan apa? Mafulun bi. Illa huruf istisna. Nisfahu. Badal atau mustasna? Dua-duanya bisa. Lihat. Kalamnya nakis apa tam? Masa nakis? Tam, makan roti itu sudah sempurna apa belum? Sudah sempurna tuh, ya. Pertama sudah tam. Kedua, mujab apa nafi? Manfi apa mujab? Manfi, karena ada ma. Berarti masuk golongan yang keberapa tuh? Kedua. Kedua. Kalau kedua bisa badal, bisa mustasna, dua-duanya boleh. Ma'akal tu hubzan illa nisfahu. Nah itu. Jadi nisfah bisa badal dari khubz, bisa juga mustasna, ya. Bisa dua-duanya. Itulah illa. Ada pertanyaan tentang illa dulu. Ya, silakan. Barakallahu fik. Apa istisna munfati san? Kalau misalnya kalamnya tam tapi manfi, apa masih wajib nasab? Kalau kalamnya tam tapi nafi. Kan yang kedua. Tapi munqati. Oh, munqati. Contoh? Gak akan ada. Gak akan bisa. Umpamanya maqamal qawmu illa himaron gitu. Tidak ada yang datang kecuali himar. Itu tadi apa? Tam nafi. Ma ja'al qawmu illa Zaidun, bisa illa Zaidun. Kalau himar ya, kalau yang mengkhati harus nasab. Harus nasab. Tidak boleh jadi badal. Ya, nafi ataupun mujab. Nafi ataupun mujab. Kalau mengkhati harus nasab, harus menjadi mustasna. Ada lagi? Kalau tidak ada, PR, PR-nya cari ayat atau hadis masing-masing satu. Satu orang satu, baik ayat ataupun hadis yang mengandung kata-kata istisna. Ya, terserah mau istisna, mau badal, terserah ya. Asal ada huruf illa. Adapun huruf-huruf lain selain illa seperti ghair, siwa, suwa, dan yang lain-lain kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.